dua, dua, dua. Dua kali kau ingkari. Dua, dua, dua. Dua kali hianati. Sadarkah engkau kasih? Mengapa engkau pergi? Dan kini engkau menyakiti. Berdosakah diriku atau salah padamu? Mungkin juga kau jemu. Andaikan cinta yang sesungguhnya, tak mungkin dirimu berbuat dusta. Rupanya kamu memang sengaja membuat drama sandiwara cinta. Cukup sudah cinta berpisah. Andaikan cinta yang sesungguhnya, tak mungkin dirimu berbuat dusta. Rupanya kamu memang sengaja membuat drama sandiwara cinta. Cukup sudah cita cinta sakah palsu.